lantas, jangan lantas, jangan lantas punya kedudukan. Jangan kau memandang nun ke atas saja, lantas enggan kau pandang ke bawah. Jangan lantas, jangan lantas, jangan lantas pangkatmu selangit. Jangan kau banggakan temanmu yang baru, lantas kau lupakan teman lama. Tuhan menciptakan serba dua, ada lelaki, ada wanita, ada senang, ada susah, ada siang, ada malam, ada budi, ada balas. Jangan lantas, jangan lantas, jangan lantas punya kesempatan. Jangan kau rugi diri orang lain, lantas kau pentingkan dirimu. Ingatlah Tuhan menciptakan serba dua, ada lelaki, ada wanita, ada senang, ada susah, ada siang, ada malam, ada budi, ada balas. Jangan lantas, jangan lantas, jangan lantas punya kesempatan. Jangan kau rugikan